Mitra Bisnis, kasus dugaan salah tangkap kembali terjadi di Indonesia. Kali ini menimpa bapak dan seorang anak yang divonis hukuman mati karena kasus pembunuhan. Padahal beberapa saat setelah bapak ini menjalani hukuman, pelaku sebenarnya ditangkap dan telah memberi pernyataan di atas materai bahwa bapak dan anak itu bukan pelakunya. Namun anehnya, keduanya tak bebas dari hukuman dan terus mendekam di penjara 7 tahun sampai sekarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat peradilan Universitas Indonesia, Coki Ramadan. Pak Coki, apa komentar Anda soal insiden ini? Ini terjadi karena, pertama karena tidak profesionalisme aparat penegak hukum ya. Bagaimana mereka mencari bukti terus kemudian hingga mencari terdakwa. Kan salah tangkap ini sangat krusial ya. Merampas hak, merampas kemerdekaan seseorang dan dalam jangka waktu yang cukup lama gitu kan. Dari tahun 2006 sudah hampir 7-8 tahun gitu. Untuk pembenahannya sendiri sebenarnya di RUU KUHAP yang teman-teman koalisi KUHAP sudah dorong itu mengusulkan ya adanya hakim pemeriksa pendahuluan atau hakim komisaris. Jadi sebelum seseorang itu dimajukan ke pengadilan, dia bisa diperiksa terlebih dahulu oleh seorang hakim untuk menyatakan sah tidaknya seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka, seseorang ini ditahan, seseorang ini dimajukan ke persidangan atau tidak gitu. Jadi sehingga proses perampasan hak yang semena-mena, yang tanpa cross-check, itu tidak akan terjadi terlalu lama. Nah kemudian untuk perkaranya ini sendiri ya, para pihak, si terdakwa ini bisa saja mengajukan gitu ya, peninjauan kembali berdasarkan novum atau bukti baru, bahwa sebenarnya mereka ada korban salah tangkap, dan sudah ada pelaku lain gitu. Tapi Pak, bicara mengenai peninjauan kembali, dalam kasus ini, pada tahun 2008, upaya peninjauan kembali atau PK pernah diajukan ke Mahkamah Agung, namun PK tersebut ditolak oleh Hakim Agung. Dan bukankah dalam KUHAP, PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali? Bagaimana sebaiknya, Pak? Ya, betul. Di KUHAP sendiri memang seperti itu ya. Di KUHAP sendiri memang tidak diatur secara eksplisit gitu untuk membuka kesempatan peninjauan kembali yang kedua kali. Namun dalam jurisprudensinya Mahkamah Agung beberapa kali pernah gitu melakukan seperti itu, menerima peninjauan kembali untuk perkara yang sudah di peninjauan kembali atau di PK sebelumnya. Nah, terobosan seperti inilah yang perlu dilakukan lagi oleh MA mengingat keadilan bagi si korban salah tangkap ini sangat perlu dipulihkan gitu ya. Apa dampak dari kasus ini terhadap dunia peradilan kita, Pak? Ya, efeknya seharusnya ada efek baiknya yaitu mendorong segera perubahan RUU KUHAP ya. Mudah-mudahan ini direspon DPR dan juga direspon oleh pemerintah untuk mengesahkan RUU KUHAP yang merevisi pengaturan yang masih diatur pada rezim Orde Baru ya. Nah, kalau kita lihat di aparat penegak hukumnya sendiri ya ini semakin menambah daftar catatan buruk terkait ketidakprofesionalismean dan tindakan-tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum yang tanpa melihat hukum dan keadilan itu sendiri. Lalu ada saran, Pak, ke depannya bagaimana agar kejadian serupa tidak terulang? Kontrol perlu dilakukan sejak tahap awal ya, sejak tahap penyelidikan-penyidikan ya. Di tahap penyelidikan-penyidikan, atasan-atasan pimpinan seperti kepolisian itu perlu selektif, hati-hati, dan transparan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan kemudian menetapkan seseorang untuk menjadi tahanan atau tidak. Kemudian ketika masuk ke tahap penuntutan, kejaksaan pun memiliki peran yang sangat penting gitu untuk menyaring perkara-perkara mana saja yang perlu dimajukan ke pengadilan gitu. Dan terakhir di instansi kehakiman ya, hakim sebagai garda terakhir itu harus memiliki perspektif keadilan sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran seperti ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Demikian pengamat peradilan Universitas Indonesia, Coki Ramadan. Saya Wendy Lim.